Mitra Bisnis Kementerian Perindustrian akan mendorong upaya reindustrialisasi dengan pemberian insentif yang memadai. Karena kondisi kemerosotan pertumbuhan industri dalam 3 tahun terakhir ini, maka upaya reindustrialisasi membutuhkan upaya yang ekstra keras. Nah, untuk membahas hal ini bersama saya sudah ada ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana komentar Anda terhadap upaya reindustrialisasi yang diprogram Menteri Perindustrian? Mungkin istilah yang baik itu mengembalikan industri ke track-nya gitu ya. Tapi kalau deindustrialisasi adalah satu gejala di mana pertumbuhan industri manufaktur itu melemah sebelum waktunya gitu kan. Tapi kalau reindustrialisasi saya tidak punya definisi gitu. Jadi lebih baik kita nggak pakailah istilah reindustrialisasi. Tapi mengembalikan dari deindustrialisasi menuju track industrialisasi yang normal. Apa itu pengertiannya normal? Pertumbuhan industri manufaktur di atas rata-rata pertumbuhan PDB. Sampai pada suatu ketika industri manufaktur itu menyumbang sekitar 35% dari PDB. Baru setelah itu turun. Dan waktu turun itu tidak disebut deindustrialisasi. Ya, pola normal karena industri akan turun pertumbuhannya dan kontribusinya juga di dalam PDB pada waktu itu. Struktur ekonomi sudah mulai matang yang ditunjukkan oleh sektor-sektor jasa yang meningkat peranannya di dalam ekonomi baik terhadap PDB maupun terhadap sumbangsinya di dalam lapangan kerja. Lalu bagaimana agar industri manufaktur ini bisa kembali ke track-nya? Menurut saya yang pertama harus diperhatikan adalah faktor-faktor penunjang utama dari industri itu tiga. Pertama adalah financing, pendanaan. Kedua adalah ketenaga kerjaan yang kondusif. Ketiga adalah energi. Jadi sebelum kita bicara insentif, selesaikan tiga pilar ini dulu. Mudah-mudahan akan sangat membantu. Jadi pada umumnya industri ini tidak mengharap bantuan pemerintah, apa subsidi atau insentif, terlalu mewah lah. Terlalu banyak berharap lah. Tapi industri berharap tiga ini saja diselesaikan. Sekali lagi, pendanaan, kredit ya. Kemudian ketenaga kerjaan yang kondusif. Kemudian yang ketiga adalah energi. Demikian Faisal Basri dan saya Rizal Andika.